إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين سيدان جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Al-Imam Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, menyebutkan suatu hadis dengan sanad keduanya yang dikeluarkan di dalam sahih keduanya sampai kepada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang singkat ini adalah hadis yang mulia, menyebutkan di dalamnya hubungan antara manusia dengan manusia, antara hamba dengan hamba yang lainnya, dan di dalam hadis tersebut juga menyebutkan tentang hubungan antara hamba dengan sang pencipta Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang iman yang menguatkan apa yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, firqatun najiyah, bahwasannya iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang, bahkan iman pada diri seseorang itu bisa hilang darinya. Sebahagian kelompok mendefinisikan atau mentarif makna dari iman dengan pengertian-pengertian yang salah, seperti kelompok Murjiah yang hanya mengatakan bahwasannya iman itu sekedar diucapkan dan sekedar diyakini di dalam hati, tidak perlu kemudian diamalkan. Sehingga barang siapa yang telah mengikrarkan keimanannya dan dia meyakini dalam hatinya meskipun dia tidak beramal, maka imannya adalah iman yang sempurna, seperti imannya para sahabat, seperti imannya para nabi, dan seperti pula imannya para malaikat. Meskipun dia tidak beramal, atau meskipun dia melakukan perbuatan dosa, sama sekali perbuatannya itu tidak mempengaruhi iman yang ada di dalam hatinya. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kelompok yang sesat, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ada kelompok yang lainnya, yaitu kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Kelompok ini, Mu'tazilah dan Khawarij, itu sangat berseberangan dengan kelompok yang pertama tadi, yaitu Murji'ah. Di mana Murji'ah tidak memasukkan amalan di dalam iman. Adapun sebaliknya, yaitu kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menjadikan amalan itu sebagai syarat mutlak imannya. Sehingga ketika dia meninggalkan suatu perkara yang wajib, maka mereka akan segera dengan mengatakan imannya telah hilang. Atau dia telah melakukan perkara yang haram, maka imannya telah hilang. Oleh sebab itu, kita mendapati orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang sangat bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Sekedar mereka melihat perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seseorang, maka dia mengatakan orang tersebut telah kafir. Nah, ini pun adalah definisi dari kelompok yang sesat, makna yang salah tentang iman. Al-Karamiyah, kelompok Al-Karamiyah memaknakan bahwasanya iman itu hanya sekedar al-qaulu bil lisan. Iman itu hanya sekedar diucapkan tanpa perlu diyakini, tanpa perlu diamalkan. Sekedar dia mengucapkan, maka dia sudah beriman dengan iman yang sempurna. Ini juga definisi iman yang fatal salahnya. Karena sesungguhnya definisi ini melazimkan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti orang-orang beriman. Karena sesungguhnya orang-orang munafik mengatakan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat khusus terkait dengan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersaksi bahwasanya engkau, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ucapan yang mereka ucapkan itu adalah ucapan dusta. Menurut karomiyah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Nauzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menfonis di dalam Al-Qur'anul Karim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya itu adalah di kerak neraka yang paling bawah. Maka ini merupakan ta'rif, definisi yang keliru, yang salah, fatal di dalam mendefinisikan iman. Kelompok yang lain yaitu kelompok Jahmiyah yang diketuai oleh Jahm bin Sofwan mengatakan bahwasannya iman itu sekedar i'tiqad bil janan, al-i'tiqad bil qalb. Iman itu hanya sekedar diyakini saja, tidak perlu diucapkan, tidak perlu diamalkan. Sekedar seseorang meyakini, maka imannya adalah iman kamil. Sekedar dia meyakini, maka imannya sudah sempurna. Maka definisi yang disebutkan oleh kelompok Jahmiyah ini melazimkan bahwasannya Fir'aun berarti orang beriman. Bukankah Fir'aun meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta? Bukankah Fir'aun sebenarnya dia meyakini bahwasannya Tuhan, Rabb semesta alam, sesembahan manusia hanyalah Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Fir'aun, mereka, dia memang mengingkari, akan tetapi dia meyakini di dalam jiwanya. Nabi Musa alaihissalam juga pernah mengatakan kepada Fir'aun, laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena memang pertanyaannya sudah yakni takrir, menetapkan. Wahai Fir'aun, bukankah engkau telah mengetahui bahwasannya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala, Rabb langit-langit dan bumi, sebagai bukti yang nyata untuk dirimu. Fir'aun meyakini dan Fir'aun pun mengetahui. Sehingga kalau iman itu hanya sekedar diyakini di dalam hati, maka ini melazimkan Fir'aun adalah seorang yang beriman. Namun ini merupakan definisi ataupun ta'riful iman yang salah, yang sesat. Lalu seperti apakah definisi iman itu yang benar? Sebagaimana yang disebutkan di dalam aqidah ahli sunnati wal jamaah, para ulama us-salaf, mereka mendefinisikan iman adalah al-qawlu bil-lisan, wal-i'tiqadu bil-janan, wal-amalu bil-arkan, tazidu bit-ta'ah wa tanqusu bil-ma'siyah. Iman itu harus diucapkan dengan lisannya. Iman itu harus diyakini di dalam hati. Iman itu harus diamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu bisa bertambah karena ketaatan, dan iman itu bisa berkurang disebabkan karena perbuatan maksiat. Ini definisi ahli sunnati wal jamaah. Bersandarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'an, imatatul adha'an at-tariq." Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdapat 70 cabang lebih. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Adapun rasa malu, ini merupakan cabang dari keimanan. Hadis ini kalau kita perhatikan, kalau kita telusuri, kalau kita pelajari, mengisyaratkan bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman yang tertinggi adalah ucapan qaul, ucapan la ilaha illallah, menunjukkan di antara iman itu harus diucapkan. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, iman yang rendah, meskipun rendah namun itu termasuk keimanan, adalah imatatul adha, menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, yang ini merupakan bukti iman itu harus dengan perbuatan, dengan amalan, meskipun yang terendah adalah amalan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, adapun rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Adapun rasa malu ini merupakan isyarat bahwasanya rasa malu itu adalah amalan hati. Rasa malu adalah amalan hati, dan itu merupakan cabang dari keimanan, menunjukkan bahwasanya iman juga harus diyakini di dalam hati. Adapun iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, mengisyaratkan atau menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Apabila idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bahwasannya ciri-ciri orang yang beriman itu adalah ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, zadatuhum imana, maka imannya itu akan semakin bertambah. Imannya akan semakin bertambah. Sehingga tatkala dia sering membaca Al-Quran dan sering dibacakan Al-Quran untuk dirinya, mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, maka ini akan menjadikan imannya itu semakin naik dan sempurna. Adapun iman juga bisa berkurang, yaitu dengan kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bahwasanya tidak beriman salah seorang di antara kalian Yang dinabikan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di dalam hadis ini adalah kamalal iman. Yang disempurnakan oleh yang disebutkan, yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah kesempurnaan iman. Berarti imannya itu naqis, imannya itu turun pada saat dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman, definisi iman yang terbaik, yang paling baik dan benar. Nah, ini makna iman yang benar adalah definisi yang disebutkan oleh firqatun najiyah ahli sunnati wal jamaah, yaitu dengan mengucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, dan dapat bertambah dengan sebab ketaatan, dan bisa berkurang disebabkan karena kemaksiatan. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat, menjaga kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat di dalam beragama Islam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, memperkuat iman kita, dan mematikan kita di atas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kewajiban atas setiap muslim untuk mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban atas setiap muslim untuk berupaya memberikan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan. Sehingga dia berupaya untuk memberikan kebaikan untuk saudaranya yang dia cintai. Dia tidak pandang bulu dari suku manapun, dari kasta manapun, kedudukan apapun, selama dia adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang soleh, hamba yang baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita berkewajiban untuk mencintainya. Meskipun dia adalah orang rendahan, meskipun dia adalah orang yang mungkin tidak dianggap oleh manusia yang lainnya, meskipun dia sebagai orang yang dari keturunan-keturunan rendahan, atau tidak memiliki jabatan, atau dari kalangan orang miskin, ataupun orang yang kurang fisik, selama dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban untuk mencintainya. Hal itu dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dari kalangan para sahabat yang miskin-miskin, yang tidak memiliki pekerjaan tetap, yang kehidupannya itu terkadang dengan mengharap kebaikan-kebaikan orang lain, sehingga keseringan yang mereka rasakan adalah menahan lapar dan dahaga pada kehidupannya sehari-hari. Bahkan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kemiskinan, namun dipuji, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisiknya yang kurang. Sahabat yang mulia Julaib radhiyallahu taala anhu, Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ashabus suffah radhiyallahu taala anhu. Di samping beliau adalah orang miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan. Di samping itu pula beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Julaibib. Anna Julaibib kana fi wajhi damamah. Sungguh sahabat yang mulia Julaibib di wajahnya itu ada damamah, yaitu sahabat yang sangat buruk rupanya. Bukan hanya sekedar buruk, namun sangat menakutkan. Dengan fisik tubuhnya yang pendek, tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Di samping itu juga miskin. Bahkan di samping itu pula dia tidak memiliki keluarga. Tidak diketahui siapa ayahnya, tidak diketahui siapa ibundanya. Tidak seperti sahabat yang lainnya, Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sakhr, Umar bin Ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Semuanya diketahui orang tuanya, ayahnya, namun Julaibib tidak pernah dikenal, Julaibib bin siapa. Sehingga kondisi beliau itu sangat rendah di mata kaum muslimin. Bahkan tidak ada pernah ada yang menyebut dari kalangan para sahabat, tidak ada yang menganggap kedudukan beliau. Hal tersebut menjadikan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iba. Rasulullah terharu dengan melihat kondisi Julaibib radhiyallahu taala anhu. Namun Julaibib beliau sangat bahagia karena mendapatkan perhatian yang spesial dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak peduli dengan kasta yang beliau miliki. Beliau tidak peduli dengan harta yang sedikit atau mungkin harta yang beliau tidak miliki. Namun beliau sangat senang karena memiliki perhatian, diperhatikan dengan spesial oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Julaibib. Lalu bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, apakah engkau hendak menikah?" Maka Julaibib dengan merasa pesimis, siapa wanita yang mau dengan saya, yang memiliki buruk rupa, yang memiliki postur tubuh yang pendek, hitam bahkan lebih hitam dari Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an, yang tidak memiliki ayah, tidak diketahui ayahnya, tidak memiliki keluarga, siapakah wanita yang mau? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menekankan, apakah engkau hendak menikah wahai Julaibib? Maka Julaibib pun menjawab, "Na'am ya Rasulullah. Saya ingin menikah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi mendatangi seorang Ansari yang kaya raya yang memiliki anak cantik gadis. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ayahnya dan mengatakan, "Wahai Ansari, aku melamar anakmu." Seorang Ansari ini menganggap bahwasannya Rasulullah yang akan menikahi anaknya, maka dengan segera dia menjawab, "Ya, saya terima lamaranmu wahai Rasul." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Namun bukan untuk diriku." Seorang Ansari ini pun menjawab, bertanya kembali, "Lalu untuk siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Untuk Julaibib." Sekedar mendengar nama Julaibib, maka seorang Ansar ini kaget. Lalu dia tidak menduga, tidak lagi ingat siapa yang datang di hadapannya, tidak sadar siapa yang melamar untuk Julaibib. Lalu dia mengatakan, "Tunggu dulu wahai Rasul, saya bermusyawarah dengan istri saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beranjak pergi. Lalu kemudian Ansari ini pun bermusyawarah dengan istrinya dan mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melamar anakmu, melamar putrimu. Maka sang ibu pun bertanya, "Untuk siapa?" Maka ayahnya pun mengatakan, "Untuk Julaibib." Maka apa yang dirasakan oleh sang ibunda, putri yang cantik jelita ini pun sama seperti yang dirasakan oleh ayahnya, kaget hanya sekedar dengan mendengar nama Julaibib. Maka sang ibu pun akhirnya berusaha menolak. Karena buruknya image di mata para sahabat tentang sahabat yang mulia Julaibib. Seorang ayah, seorang ibu sudah tidak sadar lagi siapa yang datang kepadanya, padahal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak membawa kecuali pasti kebaikan untuk putrinya. Lalu sang ibu pun berusaha untuk menolak apa yang dikatakan oleh manusia, apa yang dikatakan oleh orang apabila putri kita menikah dengan Julaibib. Ternyata percakapan kedua orang tua ini pun didengar oleh sepung sang putrinya di belakang dinding. Lalu kemudian putrinya pun mengatakan, siapa yang melamarku wahai ayahku, wahai ibuku. Lalu kemudian kedua orang tuanya pun menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melamar dirimu namun untuk Julaibib. Kedua orang tuanya berusaha untuk menolak, masih belum sadar bahwasannya yang datang itu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Namun seorang anak yang saleh, putri yang salehah, yang memiliki keimanan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki prasangka yang baik terhadap syariat Islam, menjawab untuk kedua orang tuanya, afataruddani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrah, wahai ayahku, wahai ibuku, apakah kalian berdua hendak menolak ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah itu yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yudayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jawaban dari seorang yang beriman, jawaban dari seorang wanita yang salihah, mengejutkan kedua orang tuanya yang dahulunya sebelumnya dia lalai karena mendengar nama Julaibib, disadarkan dengan jawaban oleh putrinya yang salihah. Lalu keduanya pun bertaubat, beristighfar dan menyesal dengan apa yang dia telah lakukan. Lalu kemudian sang putrinya pun meminta, tolong nikahkan saya dengan Julaibib. Akhirnya sang orang tua pun menerima dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepada Rasulullah bahwasannya putrinya menerima lamaran Julaibib. Namun perlu kita ketahui, ketika Julaibib menikah dengan wanita yang cantik, anak orang kaya, masih keadaan Julaibib itu tidak kenal oleh kalangan kaum muslimin. Namanya tidak pernah disebut-sebut oleh kaum muslimin. Meskipun demikian, tidak diperdulikan oleh Julaibib. Beberapa hari dia menjalani kehidupan rumah tangganya dengan istri yang cantik, yang salehah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk menuju peperangan perang Uhud. Bergemuruh hati Julaibib radhiyallahu taala anhu. Dia masih dalam hari-hari yang bersenang-senang dengan istri yang cantik. Tetapi dari sisi lain ada panggilan jihad menuju perang Uhud. Bergemuruh, bingung antara memikirkan istrinya ataupun perangnya. Sekali lagi Julaibib seorang sahabah yang semangat di dalam beribadah, semangat di dalam beramal, dia pun meninggalkan istrinya. Dan dia menuju perang Uhud. Terjadilah peperangan Uhud yang di mana kaum muslimin saat itu pernah sempat terpukul mundur. Sampai kemudian perang itu ditolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, sampai korban kaum muslimin yang jatuh hampir sama dengan jumlah korban orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat yang hidup pun akhirnya mulai mencari jenazah-jenazah kaum muslimin. Rasa khawatir, rasa sedih pun dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan bertanya kepada para sahabat, "Hal tafkiduna min ahad?" Wahai para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat, iya wahai Rasul. Mereka hanya menyebut orang-orang yang mereka kenal. Sama sekali tidak ada yang menyebut Julaibib radhiyallahu taala. Kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tafkiruna min ahad?" Apakah kalian kehilangan seseorang? Masih saja mereka menyebut orang-orang yang dia kenal. Sama sekali tidak ada yang menyebut Julaibib radhiyallahu taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni afqidu min Julaibib Sungguh aku telah kehilangan Julaibib. Jawaban tersebut menjadikan para sahabat radhiyallahu ta'ala tercengang, kaget. Ternyata sosok yang dahulu mereka tidak pernah sebut-sebut namanya, sosok hamba yang dahulu dia mereka tidak pernah hargai, ternyata di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat untuk mencarikan jenazah Julaibib. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapati Julaibib telah wafat di tengah-tengah 7 orang-orang kafir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatala sab'ah wa qataluh, inna hadha minni wa ana minhu, inna hadha minhi wa ana minhu. Sungguh dia telah tangguh di dalam bertempur sampai dia mampu membunuh 7 orang, akan tetapi 7 orang tersebut pun sempat membunuhnya, akhirnya membunuhnya. Sungguh aku adalah dari Julaibib, dan sungguh Julaibib adalah dariku, dan sungguh aku adalah dari Julaibib, dan Julaibib pun dariku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis terisak-isak sambil beliau duduk dan mengangkat kepala Julaibib dan menyandarkan di dadanya. Sungguh hamba yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak mengenal dari kalangan manapun dia, dari keturunan siapapun dia, dari kedudukan manapun dia, selama dia hamba yang saleh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita mencintai saudara kita, kita menyayangi mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga saudara kita, memberikan bantuan kepada mereka, menjaga akidah mereka, menjaga prinsip mereka di dalam beragama Islam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa aqimus shalah.